إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وبعد masih kita pada bab himayatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, himat tauhid, tentang penjagaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, batas-batas tauhid. Sampai kita pada ucapan bahwasanya Rasulullah SAW tidak suka untuk disanjung-sanjung berlebihan. Bahkan Rasulullah SAW juga melarang kita untuk memuji berlebih-lebihan sesama kita. Bahkan tidak boleh memuji walaupun wajar kalau di hadapan orangnya. Mengapa? Akan menumbuhkan pada orang yang dipuji tadi mahabbatul madhi, akan muncul kesukaan untuk dipuji. Akhirnya orang ini tidak berbuat, tidak berbicara, tidak bersikap kecuali karena ingin dipuji. Itu sudah rusak berarti dia. Siapa yang merusaknya? Mereka yang selalu memuji-mujinya. Qala, kata beliau, mahabbatul madhi minal abdi li nafsihi yukhalifu ma yuhibbuhu Allahu minhu. Kesukaan untuk dipuji yang muncul pada jiwa seorang hamba menyelisihi apa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, menyelisihi apa yang diridhoi oleh Allah taala. Wal madih bighairihi min nafsihi fayakunu athiman. Sedangkan al madih, sedangkan orang yang memuji, ya ghurruhu, menipunya. Yani membuat dia tertipu, tergiur. Subhanallah ya. Ya ghurruhu, tergiur. Tergiur dengan apa? Dengan pujian. Karena dia puji-puji, berarti al-madih ya ghurruhu, ghururan. Orang itu tertimpa mana? Ghurur. Saya orang yang begini berarti saya fayakunu athiman, berarti dia berdosa. Lihat hubungan antara keduanya. Orang yang dipuji, dipuji, dipuji, akhirnya muncul di hatinya hubbul madah, suka untuk dipuji, dan ini jelek. Bahkan bertentangan dengan keriduan Allah. Siapa yang menyebabkan orang tadi seperti ini? Para pemuji-pemujinya. Maka sang pemuji-pemuji di depan orangnya, kamu hebat, kamu pandai, kamu ini, kamu itu, ya ghurruhu, menyebabkan dia tertipu, min nafsihi, maka dia juga dosa. Yang memuji juga ikut dosa. Famuqamul ubudiyah yaqtadi karahatal majhi ra'san. Maka kedudukan kehambaan, maqamul ubudiyah, saya terjemahkan, kedudukan kehambaan. Kedudukan seorang hamba pada kedudukan kehambaannya menyebabkan dia seharusnya tidak suka dipuji. Mengapa? Karena dia dibikin. Siapa yang bikinnya? Allah. Karena dia ditakdirkan. Siapa yang menakdirkannya? Allah. Karena dia ini dibentuk, ditentukan, diputuskan, ditakdirkan oleh Allah SWT. Maka siapa yang layak untuk mendapatkan pujian? Allah SWT. Maka ketika engkau dipuji, kamu menolak dengan menyatakan masya Allah, Allah yang maha terpuji, bukan aku. Aku hanya ditakdirkan oleh Allah Taala. Alhamdulillah. Wanaha awanahiyu anhu siyanatun lihadal maqam. Dan dilarangnya puji-pujian tadi pada seseorang itu adalah siyanah, penjagaan. Fi hadzal maqam, ayil maqam, maqam ubudiyah, menjaga sifat kehambaan, karena maqamnya maqam ubudiyah, bukan maqam uluhiyah. Kalau maqam ubudiyah, maka dia harus sadar, saya hamba, saya ma'bud, saya makhluk, saya dibentuk, saya ditentukan, saya ditakdirkan, saya ini enggak punya apa-apa. La haula wala quwwata illa billah. Saya tidak punya kekuatan dan daya upaya kecuali dengan bantuan Allah. Apanya yang harus dipuji? Allah yang menakdirkan kebaikan dan keburukan. Maka berarti larangan memuji tadi di hadapan orangnya siyanatun lihadal maqam, sebagai penjagaan maqam ubudiyah agar dia tetap di maqamnya. Jangan beranjak naik akhirnya na'udzubillah seperti Fir'aun. Inna Fir'auna 'ala fil ardi. Fir'aun itu sombong, 'ala, merasa tinggi, sampai berujung pada kalimat ana rabbukumul a'la, akulah rabb kalian yang paling tinggi. Maghrur, itu namanya maghrur. Famata akhlasa dhulla lillah wal mahabbata lah khallasat a'maluhu wa sahhat. Maka selama dia mengikhlaskan kerendahannya hanya untuk Allah, memurnikan, merendahkan dirinya untuk Allah, wal mahabbata lahu, dia mengikhlaskan kecintaannya hanya kepada Allah, khallasat a'maluhu, maka dia akan mengikhlaskan amalannya jadi ikhlas dan sahhat, dan jadi sah. Tetapi kalau dia hanya ingin dipuji, tidak sah. Sebaliknya, famata adkhala 'alaiha ma yashubuha, dan kapan dia masukkan di dalam amalan-amalannya apa yang mengotorinya, min hadhihi syawaib, dari kotoran-kotoran tadi, ingin dipuji. Itu minal syawaib, ingin disanjung, ingin diangkat, ingin dibesarkan, ingin dimuliakan, itu semua syawaib. Riya, ujub, sum'ah. Kalau dia campuri dengan kotoran-kotoran tadi, dakhala ala maqamul ubudiyah bin naqsi awil fasad, maka jadilah kedudukan ubudiyahnya rusak. Naqs, berkurang. Awil fasad, atau rusak. Tidak lagi dia beribadah kepada Allah atau tidak sempurna ibadahnya kepada Allah. Wa idza addahu al-madhu ila at-ta'azzum fi nafsihi. Kalau pujian tadi membawa kepada ta'azzum fi nafsihi, kalau puji-pujian tadi membawa orang tadi menjadi merasa besar, ta'azzum fi nafsihi, merasa besar dirinya, wal i'jabu biha, dan kemudian merasa bangga diri, waqa'a fi amrin 'adzim, maka dia terjatuh pada perkara yang besar. Perhatikan kesalahan dua belah pihak. Ini yang memuji, ini yang dipuji. Karena pujian yang ini, yang dipuji ini, ya ta'azzam wa dakhala fi nafsihi al-i'jab fi nafsihi wa dakhala aydan fi nafsihi hubbu ar-ri'asa wa hubbu al-madh wa hubbu adh-dhuhur, suka untuk ditonjolkan, suka untuk diangkat, suka untuk dipuji, dan seterusnya. Ini amrun azim, terjadi ujub, bangga diri, kesombongan ila akhiri pada orang yang dipuji ini. Apakah yang memuji tadi tidak salah? Salah. Maka kedua belah pihak terjatuh ke dalam kesalahan besar. Amrun azim yunafil ubudiyatul khassah. Perkara yang besar tadi meniadakan kehambaannya yang murni kepada Allah, menjadi kehambaan yang sudah tidak murni kepada Allah Ta'ala. Tidak lagi merasa hamba Allah, atau tidak murni lagi keyakinannya terhadap atau pada dirinya bahwa dia hamba Allah. Kama fil hadis, sebagaimana dalam hadis, al kibriya'u ridai wal 'azamatu izari faman naza'ani syai'an min huma 'adzabtu. Kesombongan adalah pakaianku, dan keagungan adalah selendangku. Siapa yang mengambilnya dariku dan siapa yang memakainya, maka aku akan azab dia. Kesombongan hanya pantas bagi Allah. Al-azamah hanya pantas bagi Allah. Al-kibriya hanya pantas bagi Allah. Allah lah yang layak untuk sombong, karena Allah lah yang memiliki segala puji-pujian, segala kekayaan, segala apapun yang ada di alam semesta ini milik Allah. Maka Allah lah yang pantas untuk membanggakan dirinya untuk sombong, karena sombong pakaian Allah. Sedangkan manusia tidak boleh. Siapapun dia, sehebat apapun dia, tidak boleh untuk sombong. Karena dari mana dia bisa hebat? Dari mana dia bisa tinggi, mendapatkan ini, mendapatkan dari mana itu kalau bukan dari Allah? Maka enggak pantas untuk sombong. Yang pantas adalah bersyukur dan memuji Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wabil hadis, dan juga dalam hadis disebutkan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Enggak akan masuk surga seorang yang di hatinya memiliki sebiji darah pun dari kesombongan. Ini mengerikan sekali. Hadisnya sahih, dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, tidak akan masuk surga. Aila yadkhulul jannata fi awwali wahlah. Artinya tidak masuk dalam surga secara langsung orang yang di hatinya masih memiliki sebiji darah dari kesombongan. Berarti mengerikan sekali urusan kesombongan. Iya. Kalau mengerikan urusan kesombongan, maka berkait dengan itu mengerikan pula masalah puji-pujian terhadap seseorang di hadapannya. Engkau gini, engkau begitu, engkau hebat, engkau mulia, engkau ini, engkau itu, ila akhirnya. Barakallahu fikum. Beberapa ulama ketika pembawa acaranya memuji al-allama, al-alim, al-faqih, al-kada, al-kada, menangis. Dan kemudian menegurnya dengan marah. Tidak selayaknya engkau memuji aku seperti itu. Barakallahu fikum. Mereka ahlul ilmi tahu di mana kedudukan ubudiyah seharusnya. Wa hadhihi al-afa barakallahu fikum qad takunu mahabbatul madhi sababan laha. Kesombongan tadi yang mengerikan tadi yang menyebabkan dia terhalang masuk surga, penyebabnya adalah cinta pujian. Itu sababun laha, itu menjadi sababan laha. Apa kaitannya cinta pujian dengan sombong? Kalau gitu tanyakan makna sombong itu apa sih? Iya kan? Makna sombong apa sih? Dia berjalan begini. Dan dia menyatakan, kamu, kamu, kamu, kamu, gak akan ada yang bisa. Cuma saya yang bisa. Kan pengen pujian itu. Pengen ditinggikan. Itu kesombongan. Sangat erat, sangat berkait dengan masalah senang dipuji. Barakallahu fikum. Wa sallama ilaiha, dikatakan sababan laha. Wa salaman, salaman ilaiha, salaman diserahkan, salaman ilaiha, penyebab untuknya dan pengantar yang menyerahkan pada kesombongan itu adalah senang pujian. Wal ujubu yakulul hasanat, dan yang namanya bangga diri akan memakan kebaikan-kebaikannya. Kama ta'kulun nar al-hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Ujub, bangga diri, memakan kebaikan-kebaikannya, mengikis kebaikan-kebaikannya. Wa ammal madhi faqad yufdha bihil madh ila an yunzil nafsahu an yunzil mamduh manzilatan la yastahiqquha. Adapun yang memuji, dia telah mengantarkan dengan pujiannya untuk mendudukkan yang dipuji kepada kedudukan yang tidak layak untuk disandangnya, yang la yastahiqquha, yang tidak berhak. Saya ulangi terjemahan bebasnya. Adapun yang memuji akan mengantarkan dengan pujiannya orang yang dipuji tadi kepada kedudukan yang tidak layak baginya. Orang seberapa ilmunya dikatakan dengan kalimat ahlul hadis diarul Indonesia, ahli hadis di negeri Indonesia. Ahli hadis dari mananya? Koboi kampung dikatakan ahli hadis. Ini berlebihan. Berlebihan. Oh, dia telah menulis takhrij. Mana takhrijnya? Ini tulisan dia. Dilihat oleh pakarnya, bukan oleh saya, oleh ahlinya. Ini persis seperti apa yang ada dalam takhrijnya Syekh Al-Albani. Ini plagiat. Ini bukan ahli hadis, tetapi maling. Sampai orang tadi berkata, perlu ditulis satu kitab. Al-Haddul Fariq Bainal Mukharriji Wassariq. Al-Haddul Fariq, batas-batas pembeda antara pentakhrij dengan pencuri. Al-Haddul Fariq Bainal Al-Mukharriji Wassariq. Barakallahu fikum. Kalau engkau mencuri, itu kejelekan. Tidak perlu dibanggakan apalagi disebut sebagai ahlul hadis. Kalau engkau menyatakan saya tidak mencuri, saya cuma menyadur ilmu. Kalau menyadur ilmu harus dengan amanah ilmiah. Bagaimana dengan amanah ilmiah? Setelah takhrij tadi selesai, katakan qalahu Syekh Al-Albani fi silsilah. Kan begitu. Amanah ilmiah. Sehingga jangan dia yang dianggap mentakhrij sendiri. Bahkan dari takhrijnya dalam kitab ini, dalam kitab ini, di antara kitabnya enggak ada di Indonesia. Masih manuskrip, masih dalam bentuk lembaran-lembaran di museum yang didatangi oleh Syekh Al-Albani, sedangkan dia tidak pernah kemana-mana. Ini pujian yang menyebabkan dia jadi berlebihan, melampaui batas. Maka yang memujinya ikut andil besar dalam mencetak orang-orang sombong. Kembali kepada kita. Qala kama yujad katsiran fi asy'arihim. Sebagaimana banyak sekali puji-pujian yang seperti itu di dalam syair-syair mereka. Minal ghuluwi alladhi naha 'anhu ar-rasul. Seperti puji-pujian yang ghulu berlebih-lebihan. Yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Wahadzara ummatahu an yaqa' minhum, dan memperingatkan umatnya agar jangan terjatuh menjadi seperti mereka ke dalam ghulu. Apa peringatannya? Iyyakum wal ghulu fa inna ma ahlakal ladina min qablikum al ghulu. Hati-hati dari ghulu, karena binasanya orang-orang terdahulu disebabkan al ghulu. Syekh bin Baz rahimahullah pernah berkata ketika melihat puji-pujian seseorang kepada Hasan dan Husain berlebihan, dia menyatakan hadza qauluhu qaulul majanin, katanya ucapan ini ucapan orang gila, majnun. Ternyata ucapan siapa yang ditujukan oleh Syekh bin Baz kepada Syekh bin Baz? Ucapan Abdurrahim Tahan, seorang tokoh sufi yang sekarang di Qatar, pernah di Indonesia. Sang sufi ini memuji Al-Hasan Al-Husain dengan kalimat "Lau kunna nisa'an fi zamanil Husain, lanashrabanna riqa Husain." Duhai kiranya kalau kami para wanita di zaman Husain, kami akan minum air liurnya Husain. Ini apa ini? Ini ucapan apa seperti ini? Qauluhu qaulul majanin. Kalaupun iya kamu hidup di sana, apa boleh seperti itu para wanita? Ghulu. Berlebihan. Khon ibn na'azakumullah, qauluhu qaulul majanin, ucapan orang-orang gila, berlebihan seperti itu. Sama sejenis itu juga pujian Ikhwanul Muslimin terhadap Hasan Al-Banna. Lau yantiq bilisanihi faka'annahu Qur'anun yantiq. Wa in fa'al faka'annahu Qur'an yaf'al. Wa in yamshi faka'annahu Qur'an. Kalau berbicara seakan-akan Qur'an berbicara. Kalau berjalan seakan-akan Qur'an berjalan. Kalau dia berbuat seakan-akan Qur'an yang berbuat. Semuanya mencocok ke Qur'an. Qauluhul Qur'an, kalamuhul Qur'an, fi'luhul Qur'an, ila akhir. Itu Nabi. Bukan Hasan al-Banna. Ya hadza. Ini juga berlebihan. Hulu. Apakah datang ke kuburan, kemudian menyanyikan anasid-anasid pujian pada orang yang mayit di kuburan, apakah itu Quran? Hadis? Tidak mencocoki Quran wala hadis. Itu acaranya Hasan al-Banna. Setiap Kamis datang ke kuburan untuk nyanyi di kuburan. Nyanyi. Anasid. Ini barakallahu fikum contoh-contoh ghulu berlebihan dalam memuji. Kalau Rasulullah SAW na'am disebutkan hadis Aisyah, kana khuluquhul Qur'an. Akhlak beliau, tingkah laku beliau semuanya Qur'an. Adapun selain Rasul, apakah ada yang seperti itu? Jangan berlebih-lebihan. Qala faqad waqa'a al-kathir minhu, dan sungguh telah terjadi kebanyakan dari puji-pujian yang seperti itu. Hatta sarrahu fihi bisyirki fir rububiyyah, hingga akhirnya mereka terang-terangan mengucapkan kata-kata syirik dalam rububiyah, dalam uluhiyah, dan juga dalam masalah mulk, kepemilikan. Kalau ada engkau semuanya akan jadi baik. Kalau enggak ada engkau semuanya jadi rusak. Baik. Lah engkau ini siapa? Kalau engkau hadapkan pada Allah, wajar. Ya Allah, denganmu semuanya jadi baik. Tanpa bantuanmu semuanya jadi rusak. Tetapi kalau dihadapkan pada manusia, ghulu, berlebihan. Apalagi dalam masalah kepemilikan. Dikatakan tidaklah ada langit dan bumi kecuali karena engkau ya Rasulullah. Langit dan bumi, Nabi yang menciptakan. Bukan. Nabi yang memiliki. Bukan juga. Terus kenapa engkau ucapkan seperti itu? Ah ya, itu kan hanya puji-pujian. Tak bisa. Memuji jangan berlebihan. Rasulullah SAW memang sebaik-baik manusia. Sebaik-baik Rasul. Beliau diutus. Beliau mulia. Beliau memiliki sekian sifat-sifat dalam Al-Quran. Tetapi apakah langit dan bumi karena dermawannya Rasulullah SAW? Wa min judika dunya wa darrataha. Itu kata mereka dalam syair-syairnya. Wa min judika dunya. Jud adalah al-karam. Dari kedermawanan mula, wahai Rasul, adanya langit dan bumi. Adanya bumi wa darrataha. Darrat itu madunya, apa namanya? Istri kedua apa namanya? Itu darrah. Nah. Madu betul. Atau racun. Wa min judika dunya wa darrataha. Dan dari judmu, dari kedermawananmu adanya dunia dan juga tandingannya atau pesaingnya, yakni langit. Langit dan bumi. Kama taqaddamat al-isyara ila syai'in min dhalik. Sebagaimana sudah lewat isyaratnya dalam masalah itu. Memuji Rasulullah SAW sebagai alimul ghaib. Wa min ilmika ilmil lawhi wal qalami. Termasuk ilmumu adalah ilmu lawhi wal qalam. Astagfirullah. Rasulullah sendiri tidak mengakui dirinya tahu yang ghaib. Dan Allah turunkan wahyunya kepada beliau alaihi salatu wassalam, agar katakan bahwa aku tidak tahu yang gaib. Apa ayatnya? Qul law kuntu a'lamul ghaibi lastakthuru minal khair wa ma masaniya su. Katakan law kuntu a'lamul ghaiba. Katakan law kuntu a'lamul ghaib. Katakan kalau saja aku tahu yang gaib, niscaya aku akan begini-begini. Kalau aku tahu yang gaib, artinya beliau tidak tahu yang gaib kecuali kalau diberitahu. Mengapa dikatakan wa min ilmika ilmu lawhi wal qalami? Barakallahu fikum. Itu juga berlebihan. Wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lama akmala akmalallahu lahu maqamal ubudiyah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Allah sudah menyempurnakan kedudukan kehambaannya, masyaallah, sara yakrah an yumdah, maka beliau tidak suka untuk dipuji. Maka beliau selalu menyuruhnya, pujilah Allah, pujilah Allah. Udhkurullah, udhkurullah. Dikan kathira. Beliau tidak suka untuk dipuji. Siyanatan lihadal maqam. Sebagai penjagaan terhadap kedudukan ini. Kedudukan apa? Kehambaan. Wa arsyadal umma ila tarki dhalika nushan lahum. Dan membimbing umat agar meninggalkan cara puji-pujian yang seperti itu. Wa himayatan li maqamit tauhid, sebagai penjagaan terhadap tauhid, sebagai penjagaan terhadap kedudukan tauhid. An an yudkhilahu ma yufsiduhu aw yudha'ifahu, agar tidak dimasuki oleh sesuatu yang merusaknya atau sesuatu yang melemahkannya. Dijaga tauhid agar jangan sampai dimasuki sesuatu yang merusaknya atau melemahkannya. Apakah dari kesyirikan-kesyirikan? Wa wasailihi, dan juga jalan-jalan kesyirikan. Ini bimbingan Nabi SAW. Fabaddala alladhina zalamu qawlan wa yura alladhi qila lahum. Tapi sayang sekali, bimbingan-bimbingan Nabi ini mereka rubah, mereka ganti. Ini orang-orang zalim tadi mengganti bimbingan tadi dengan kalimat-kalimat lain. Sepantasnya kita puji Nabi dengan berlebihan. Seharusnya kita angkat Nabi dengan tinggi-tingginya. Sepantasnya. Kok dirubah agama ini? Nabi tidak menyatakan begitu. Nabi tidak suka untuk dipuji. Engkau malah merubah kalimat tadi. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ. Orang-orang zalim tadi merubah kalimat yang diucapkan oleh Rasulullah SAW dengan kalimat lain. Merubah ucapan Allah dengan kalimat lain. Wara'au anna fi'la ma nahahum sallallahu sallam an fi'lihi qurbatun. Mereka justru memandang, menganggap bahwa perbuatan yang dilarang oleh Nabi tadi sebagai amalan ibadah. Siapa yang tidak melakukannya berarti tidak beribadah. Sebagai qurbatun min afdalil qurbat, sebagai pendekatan diri kepada Allah dengan setinggi-tinggi, sebaik-baik pendekatan diri pada Allah adalah dengan puji-pujian kepada Nabi yang berlebihan dan ghulu. Itu dianggap pendekatan diri pada Allah. Wa hasanahu min a'zamil hasanat, mereka anggap baik sebagai sebaik-baik kebaikan. Siapa yang menentangnya, ya wailak, akan dianggap sebagai orang yang tidak mau ibadah, orang yang tidak cinta Nabi, orang yang tidak mau memuji Nabinya, adalah orang yang merupakan musuh-musuh Nabi lah akhirnya. Astagfirullah. Qala al-'allamah, wa amma tasmiyatul 'abdi bis-sayyid fakhtalafa al-'ulama'u fi dhalik. Adapun menyebut Nabi sebagai sayyid, ada perselisihan para ulama. Kita akan bahas pada pelajaran berikutnya biidznillahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.